بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم طيب Sahibun nadharah faliqum inda sahibin nadharah faliqum, yang pakai kacamata berdiri, yang pakai kacamata berdiri. Muhammad yang kacamatanya jadi-jadian ada enggak? Kadang pakai, kadang enggak pakai. Ada? Yang jadi-jadian? Enggak ada. Endang. Takondang. Mas muka Iqbal. Ta'rif Iqbal Pemalang? Arof tah? Kenal sama Iqbal Pemalang? Kenal. Kalau Iqbal Habibi? Kenal. Mana orangnya? Oh itu ya. Dari mana asalnya Iqbal? Manado. Jauh itu. Ada lagi di sini orang Manado? Enggak ada. Antum sendiri. Berarti utusan dari Manado nih ya. Yang serius belajarnya ya. Manado butuh banyak dai. Ya Iqbal ya. Udah belum nih? Hah? Lu kok belum? Lain kali hafalkan ya. Lagi. Antum harapan Manado di Sidayu ini. Iya. Membawa nama Manado sehingga dijaga baik-baik. Iya. Barakallahu fikum. Jangan sampai orang mengenal anak Manado itu nakal-nakal, malas belajar. Siap Iqbal? Siap. Fadhal untuk baca. Qala Imam Bukhari rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Sa'id qala haddatsana Abu Usama haddatsana Abdul Malik ibnu Hamid ibnu Humayd ibnu Abi Quniyah an abihi an Abil Ajlan al-Maharibi qala kuntu fi Jaisin ibnu Zubair fatawfiya ibnu Ammin li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah faqultu فقلت لابنه ادفع إلي إلي الجمل فإني في جيسن ابن زبير فقال إذ بنا إلى ابن عمر حتى نسله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني والدي توفي إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيسن ابن زبير apa adfa'u ilaihil jamal qala ibnu umar ya bani in ya bunayya in inni sabilillah qul inna sabilallah kullu amalin salih fa in kana wali waliduka innama awsa bijamalahu fi sabilillah azza wa jal fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikina tafa ilaihimul jamal fa inna hadha wa ashabihi fi sabil wa ashabahu fi sabili gilmani qauman ayyuhum yad'u tobia. Labas jelis. Selanjutnya itu yang baju hijau. Nah, yang pecinya unik. Mas muka? Nirwan Hidayat. Nirwan Hidayat. Apa artinya Nirwan? Surga. Bahasa Sangsekerta, Nirwana. Iya. Hidayat, Hidayah. Hidayah dari surga berarti ya. Bagus juga namanya ya. Tayyib. Asalnya dari mana? Banjarmasin. Masya Allah. Jauh juga ya. Ada yang lain dari Banjarmasin di sini? Ada teman dari Banjarmasin di sini? Hah? Yang di Al-Bayyinah? Ada? Mana orangnya? Siapa dia namanya? Salman Al-Banjarmasin. Hah? Dekat. Taib, labas. Udah hafal? Insyaallah, bagus. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahu taala, hadatsana Abdullah bin Isa, hadatsana Abdullah bin Sa'id, qala hadatsana Abu Usama, hadatsana Abdul Malik bin Hamid, an Abdul Ghani an Abi an Abil Ajan Al-Muharibi kuntu fi Jaysi ibn Zubair. Fatuha fi ibnu amin wa ausa bi jamillah fi sabilillah wa qutul ibn idfa'ila al jamala fa inni fi jaysi ibn zubayr fa qala idhhab bina ila ibn hatta nasala fa atayna ibn amr fa qala ya aba abdurrahman inna waditu fi ausa bi jamillah fi sabilillah hada ibnu am ida ibn amr wa huwa fi jaysi ibn zubayr apa ilahi mil jamala faqala ibnu amr ya bunayya inna sabilallah kullu man salih wa in kana waduka innama awsa bi jamana fi sabilillah ya jawazalla fa ja'aita qauman muslimina yakzuna qauman minal musyrikin idfa'il mil jamala fa inna haja wa ashabahu fi sabili gilmani qauman ayyuhum qaumin ayyum yad'u at-tab ayyuhum yad'u at-tabi'i. Labas ahsanta ya Hidayat. Selanjutnya itu yang baju biru. Wajahnya mirip-mirip ini. Asmani sinten? Hah? Hanif. Asal dari Tulungagung. Tuh, benar toh? Firasat saya orang Jawa ini. Taib dari Tulungagung ya. Kenal sama Ahnaf? Oh, kakaknya. Berarti firasat Anda juga benar. Kok mukanya kayak Ahnaf? Kayaknya ada hubungan darah ini ya. Tapi guratan-guratan wajahnya juga. Mana orangnya? Mana kak? Mana kakak? Hah? Jaga pos. Salam ya buat Ahnaf ya. Ayo, udah hafal? Tiga baris. Nabas, nanti kita bantu. Yang dihafal dulu, habis itu baru dilihat bukunya. dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Usamah qala hadatsana Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyah an Abi Al-Ajlani al-Maharibi kuntu fi Jais ibn Zubair wa fatufiya fatufiya ibn Amli wa awsa bijamal lahu fi sabilillah فقلت له بناه ادعف الي الجمال فاني في جيش ابن زبير فقولوا اذهب فقال اذهب بنا الى ابن عمر حتى نساله فاتينا ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن ان والدي توفي واوصى بجماله في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن زبير أفأدفع إليه الجمال فقال ابن عمر يا بني يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح فإن كان والدك إنما أوصى به في سبيل بجماله في سبيل الله عز وجل وإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمال فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم Indal baqin kulluhum ajma'in. Semuanya yang duduk juga. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab ucapan seseorang kepada anak yang kecil dengan panggilan ya bunayya. Barakallahu fik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar ibnu Hafs. Umar, tayyib, sebelum kita lanjutkan, kemarin ada yang perlu dilarat diralat. Barakallahu fikum. Ya, kemarin ada sebagian ikhwah yang mengingatkan terkait dengan rawi yang bernama Abu Usamah. Kemarin kita sebutkan adalah Hammad ibnu Salamah. Iya. Wa huwa wahmun. Salah, khata. Iya. Yang benar barakallahu fikum Abu Usamah di sinilah Hammad ibnu Usamah. Hammad ibnu Usamah Al-Qurashi. Maulahum Al-Kufi. Baik. Siqatun sabtun rubbama dallas. Siqatun sabtun rubbama dallasa. Dia rawi yang siqah dan kokoh, namun terkadang melakukan tadlis, penyamaran hadis. Barakallahu fik. Baik. Ya. Jazakallah khairan ala dzalika tanbih. Barakallahu fik. Wa tadzkir. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Haddatsana qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar ibnu Hafs. Umar ibnu Hafs ibni Ghiyas. Ibni Ghiyas. Ghain ya alif sa. Ya sa. Ghiyas. Umar ibnu Hafs ibni Ghiyas ibni Talak. Ibni Talqin. Ibni Muawiyah. Ibni Muawiyah An-Nakhai. Abu Hafsin Al-Kufi. Abu Hafsin Al-Kufi. Siqatun Rubbama Wahimun. Rubbama Wahimun. Dia rawi yang siqah, namun terkadang mengalami waham. Iya. Salah. Barakallahu fikum. Qala haddatsana abi. Berkata Umar ibn Hafs telah menceritakan kepadaku ayahku. Barakallahu fikum. Siapa nama ayahnya? Zulkarnain. Hafs bin Ghiyas bin bin Talak bin bin Muawiyah. Iya, Hafs ibnu Ghiyas ibni Talak ibni Muawiyah. Barakallahu fikum. Kunyahnya Abu Umar. Abu Umar Al-Kufi. Thiqatun faqihun. Thiqatun faqihun. Taghayyara hifdhuhu qalilan. Thiqatun faqihun. Taghayyara hifdhuhu qalilan. Fi akhirihi. Dia rawi yang fiqah, barakallahu fikum, dan faqih. Iya. Sehingga beliau ini barakallahu fikum mengumpulkan ilmu hadis dirayatan wariwayatan. Iya. Barakallahu fikum. Secara ilmu sanad beliau ahlinya, secara ilmu matan, iya. Makna hadis barakallahu fikum, fikih yang terdapat di dalam sebuah hadis, dia juga pakarnya. Barakallahu fikum, iya. Taib, itu adalah sebaik-baik tazkiyah. Iya. Seorang rawi yang dikatakan thiqatun faqihun plus ditambah lagi abidun. Itu loh paling zen sudah. Iya. Sudah ilmunya mantap, ditambah lagi barakallahu fikum akhlaknya, iya, yang baik, ditambah lagi ibadahnya yang kenceng. Masyaallah. Taib. Dan rata-rata barakallahu fikum ahli hadis tayyib atau para salafun salih, iya, mereka memiliki kriteria tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Amalan barakallahu fikum, iya, orang yang dikatakan sebagai orang yang faqih, orang yang alim, iya, yang memiliki gelar yang panjang, barakallahu fikum, iya, profesor, doktor, LC, MA, MSG, barakallahu fikum, iya, banyak. Tetapi yang barakallahu fikum abid, iya, tetapi mereka yang barakallahu fikum zu khuluqin, iya, qalil. Barakallahu fikum, iya. Jadi hanya mencetak kader-kader barakallahu fikum secara lahir, namun tidak mencetak kader-kader yang memiliki barakallahu fikum kualitas dari sisi batinnya. Barakallahu fikum, iya. Itu yang terjadi pada khalaf sekarang. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang namanya khutaba kathir, orang yang pandai dalam berbicara banyak, tapi orang yang barakallahu fikum, iya, taqiyun zaki, orang yang benar-benar bertakwa dan suci hatinya, qalil, sedikit. Barakallahu fikum, iya. Fakunu barakallahu fikum taqiyan zakiyan aliman rabbaniyan. Allahumma amin. Baik, maka hendaknya kita barakallahu fikum dan kalian semua sebagai para thullabul ilm menjadi seorang penuntut ilmu sebagaimana salafun salih, seorang penuntut ilmu yang bertakwa, yang memiliki hati yang bersih, kemudian alim terhadap ilmu agama dan rabbani. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsana al-A'mash. Berkata Hafs bin Ghiyas telah memberitakan kepadaku al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya, Rasih? Siapa nama al-A'mash? Farhan. Siapa? Sulaiman bin Mihran. Kunyahnya? Wallahu a'lam. Siapa kunyahnya al-A'mash? Manaraf. Siapa? Abu Muhammad. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Al-A'mash barakallahu fikum thiqatun mudallis. Beliau seorang rawi yang thiqah, namun dikenal dengan tadlisnya. Barakallahu fikum. Ya. Ada khilaf di kalangan para ahli hadis terkait dengan tadlisnya al-amash yadur am la yadur, ya berbahaya atau tidak berbahaya, ada khilaf. Warajih tadlisuhu la yadur, yang rajih tadlisnya beliau tidak berbahaya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil wa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, imam hadzal asr bi hadzal fan. Iya, barakallahu fik. Ayo, tadlisnya al-Amash tidak berbahaya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Dan beliau barakallahu fikum iya, dikenal sebagai seorang ahli hadis yang barakallahu fikum memiliki pandangan yang tidak sempurna. Iya. Barakallahu fikum. Beliau ini rabun. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga ada cacat secara fisik, barakallahu fikum, namun iya, secara keilmuan beliau diakui, barakallahu fikum. Dan al-Amash barakallahu fikum termasuk ahli hadis yang cukup repot untuk meminta hadis dari beliau. Iya. Beliau tidak dengan gampang dan dengan mudah bagi seseorang untuk mengambil riwayat-riwayatnya. Ikhwan ya, kenapa ikhwan? Yang pertama barakallahu fikum, karena beliau mengambil riwayat-riwayat tadi dengan perjuangan yang luar biasa. Beliau tidak akan memberikan kepada seseorang yang barakallahu fikum ingin mendapatkannya dengan mudah dan bersantai-santai. Sebelum dia tahu orang ini adalah orang yang memang berhak, memiliki keseriusan di dalam ilmu, tidak akan dikasih sama beliau. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga macam-macam cara di kalangan barakallahu fikum para penuntut hadis saat itu untuk merayu beliau agar bisa mengeluarkan hadis-hadis yang beliau dapatkan atau pada riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Hai. Ya. Disebutkan fil qissah barakallahu fikum ada seorang penuntut hadis barakallahu fikum yang tayyib ingin mengambil hadis dari beliau. Ketika pada satu hari al-Amash barakallahu fikum iya agak sore pulangnya, tapi beliau minta diantar oleh salah seorang talib. Tayyib. Namun sang talib tadi memanfaatkan kesempatan tadi. Wah, pas ini. Ya, pas sendirian dengan beliau, ini dijadikan momen untuk apa? Untuk meminta hadis. Wahai imam, sampean saya antar ke rumah. Tapi syaratnya kasih hadis dong. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena beliau mengalami apa? Rabun. Jadi kalau pulangnya agak gelap. Iya. Barakallahu fikum khawatir. Nabrak. Sehingga minta antar muridnya. Barakallahu fikum. Al-Amash. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib mengiyakan. Iya. Gitu ya. Tapi beliau paham. Ini murid mau ngambil kesempatan ini ya. Barakallahu fikum. Sudah. Barakallahu fikum. Disampaikan beberapa hadis. Kemudian diantar. Sampai ke rumah beliau. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib sang talib tadi sudah apa? Kegirangan. Senangnya minta ampun. Wih, dapat hadis dari Amash. Hah? Sendirian lagi. Gak ada yang lain. Bangga dia. Barakallahu fikum. Sampai ke rumah. Tayyib, pas dia mau pergi, sabar-sabar sebentar. Iya. Kenapa ya, wahai imam? Hadis yang tak kasih tadi, dhaif semuanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhirnya, iya. Gak jadi ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan banyak beberapa riwayat barakallahu fikum yang menunjukkan iya kecerdikan Al-A'masy. Barakallahu fikum. Bisa kalian baca dalam kitab Akhbaru Dziraf wal Mutamajinin karyanya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalian akan senyum-senyum sendiri kalau baca kitab itu ya. Barakallahu fikum. Ada yang punya? Itu bagus kitab kalau Anda baca untuk refreshing. Iya. Barakallahu fikum. Tapi kalau keseringan nanti bisa dianggap orang stres. Ngapain ini si bulan kok baca kitab senyum-senyum sendiri, kadang ngakak sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu buku menyebutkan beberapa riwayat-riwayat, atsar, kisah barakallahu fikum dari para anbiya, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, ya. Ada juga tentang Arabi, ya, kisah-kisah orang gunung, ada juga kisah tentang anak-anak, ada juga kisah-kisah tentang wanita. Isinya barakallahu fikum ya tadi. Iya. Yang menunjukkan kecerdasan kata-kata barakallahu fikum, kemudian ya beberapa kabar terkait orang yang dianggap ya sudah agak stres tapi dia ngomongnya itu bisa lebih cerdas daripada orang yang pinter. Barakallahu fikum. Ya, itu di kitab itu. Itu kalau punya bagus. Barakallahu fikum. Ya. Hai. Dulu kita belinya di Darul Kutub, enggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Barakallahu fikum. Hai. Dan beliau ini barakallahu fikum dijadikan contoh oleh mereka para ulama. Tayyib. Di mana seorang talib harus bisa bersabar dalam menghadapi tipe-tipe guru yang keras. Iya, tipe-tipe guru yang barakallahu fikum seperti yang pernah saya sebutkan memiliki apa? Standar yang tinggi. Iya, sangat sensitif barakallahu fikum. Kalau di dalam majelis beliau ada suara berisik, maka beliau akan meninggalkan majelisnya. Iya. Barakallahu fikum. Sampai pada satu ketika ada seorang talib yang baru tidak mengetahui kebiasaan beliau yang biasa apa? Meludah. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Duduk di samping beliau. Iya. Tayyib. Teman-temannya, wah, kena ini orang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya sudah. Benar. Enggak lama kemudian langsung Imam Al-A'masy barakallahu fikum melakukan kebiasaannya. Cui. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wah, dia sudah ambil posisi nih mau pindah. Ululuh. Kok diludahi nih? Barakallahu fikum. Dia pas mau bergerak sama teman-temannya diingatkan. Iya. Jangan pindah. Diam. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena apa? Kalau kamu pindah, sudah majelisnya bubar, ya. Semua orang bisa dirugikan. Ya sudah, akhirnya dia sabar. Hah? Menerima barakallahu fikum ludah-ludah tersebut barakallahu fikum. Ya, itu menunjukkan barakallahu fikum bagaimana kesabaran salafun saleh dalam menuntut ilmu barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala haddatsani Zaid ibn Wahb. Al-Juhani Abu Sulaiman Al-Kufi. Zaid ibn Wahb Al-Juhani Abu Sulaiman Al-Kufi. Tayyib. Siqatun Jalilun. Siqatun Jalilun. Lam yusib man qala fi hadithihi khalalun. Lam yusib man qala fi hadithihi khalalun. Tayyib. Zaid ibn Wahab Al-Juhani Abu Sulaiman Al-Kufi, dia thiqatun jalil. Dan Al-Hafidz mengatakan tidak benar orang yang mengatakan pada hadis beliau ada perkara yang halal, yang salah, yang rusak. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Rahila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqubida wa huwa fit tariq. Rahila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqubida wa huwa fit tariq. Dia ini barakallahu fikum rihlah untuk belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam iya terlebih dahulu wafat dalam keadaan Zaid bin Wahab masih di dalam perjalanan di tengah jalan. Iya. Barakallahu fikum. Sampai sana ternyata Rasul sudah meninggal. Barakallahu fikum. Iya. Itulah perjuangan al-hadis. Barakallahu fikum ya. Itulah sebab kenapa Imam Al-A'mash enggak mau gampang-gampangan dalam mengasih riwayat. Kadang dapat kasus seperti ini, sudah jauh-jauh menghabiskan ongkos, uang, barakallahu fikum, harta, keletihan, capek, belum lagi tantangan dalam perjalanan. Iya, kadang bertemu dengan orang baik, kadang ketemu dengan orang jahat, barakallahu fikum. Sampai di tempat ingin meraih ilmu dari seorang alim di sana, ternyata meninggal. Barakallahu fikum. Baik. Itu perjuangan al-hadith, barakallahu fikum. Iya. Baik. Adapun kita sekarang barakallahu fikum walhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Baik. Dari sisi media-media yang ada yang mempermudah bagi kita untuk bisa langsung talaki dengan para ulama walaupun dari jarak yang sangat jauh. Ya dah. Barakallahu fikum dengan streaming, barakallahu fikum tayyib. Bisa langsung mendengarkan ikut ta'lim di majlisnya Syekh Ubaid, Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi, barakallahu fikum tayyib. Iya. Hanya bermodalkan apa? Hah? Kuota dah, data. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dan juga barakallahu fikum dari sisi kendaraan yang ada, iya, sekarang sudah canggih. Barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan dalam rihlahnya saja, belum lagi mengambil ilmu di tempatnya. Barakallahu fikum. Kalau sekarang tinggal naik pesawat, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Kemudian sampai. Hanya makan waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau bahkan 1 minggu, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Namun himmah, iya, semangat, barakallahu fikum, azam sangat jauh-jauh berbeda dengan apa yang ada pada salafun salih. Iya. Para talib saat ini barakallahu fikum lebih cenderung dengan kemalasannya. Ya, para talib saat ini barakallahu fikum lebih cenderung dengan berleha-leha. Ai, barakallahu fikum. Sebuah kondisi barakallahu fikum yang tayyib. Ya. Sangat tidak baik barakallahu fikum dan seharusnya dan selayaknya berupaya untuk kita ubah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala sami'tu Jariran. Berkata Zaid, aku mendengarkan Jarir. Jarir di sinilah Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Barakallahu fikum. Sahabiyun jalil. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah azza wa jalla tidak akan menyayanginya. Barakallahu fikum. Baik. Al muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Hajjajun. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Barakallahu fikum. Hajjaj di sini ada dua kemungkinan. Tayyib. Imma Hajjaj ibnu Minhal Abu Muhammad As-Sulami Al-Basri Fiqatun Fadilun. Wa imma Hajjaj ibnu Muhammad Al-Musisi. Hajjaj ibnu Muhammad Al-Musisi Al-A'war Fiqatun Sabtun. Ya, baik. Karena keduanya sama-sama muridnya Syu'bah dan juga keduanya sama-sama gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana cara mengetahuinya? Dilihat di riwayat-riwayat yang lain. Itu terkadang disebutkan iya, namanya lebih lengkap nasabnya. Barakallahu fikum. Tapi di sini barakallahu fikum la yadur, tidak ada masalah karena keduanya sama-sama thiqah. Entah Hajjaj di sini adalah Hajjaj Ibnu Minhal atau Hajjaj Ibnu Muhammad Al-Musisi. Barakallahu fikum. Baik. Dua-duanya thiqatun. Qala haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah kunyahnya apa? Abdullah. Siapa kunyahnya Syu'bah? Abu Hurairah. Abu siapa Syu'bah ini? Siapa? Abu Rustam. Abu Gustom. Menggunakan G. Ada tuh bahasa Arab G itu. Atau Ghain Rustam. Hah? Abu Rustam. Gitu ya. Antum dimarah Syu'bah nanti kalau. Taib. Siapa kunyahnya Syu'bah Muhammad? Abu Bustom. Iya. Menggunakan ba Abu Bustom atau Bistom. Al-Wasiti. Barakallahu fikum. Amirul Mukminin fil hadis. Taib. Beliau barakallahu fikum sebagaimana yang pernah kita sebutkan termasuk salah satu ulama ahli hadis yang memiliki apa? Standar yang tinggi. Iya. Kalau ingin mengambil riwayat seseorang standarnya tinggi barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga tidak jarang barakallahu fikum ya sebagian para ulama menganggapnya berlebihan. Tapi itulah Syu'bah. Karena ini masalah hadis Rasul, masalah agama. Iya, jadi enggak main-main. Harus diambil dari orang-orang yang memang sangat-sangat bisa barakallahu fikum terpercaya. Baik. Qala akhbarani Abdul Malik. Abdul Malik Ibnu Umair Ibni Suwaid. Abdul Malik Ibnu Umair Ibni Suwaidin. Al-Qurashi. Al-Qurashi Al-Lakhami. Al-Lakhami. Abu Amr. Waqila Abu Umar Al-Kufi. Ada yang bilang Abu Amr kunyahnya, ada yang bilang Abu Umar. Thiqatun fasihun taghayyara hifdhuhu wa rubbama dallas. Baik, thiqatun fasih. Ini terkait dengan barakallahu fikum bahasa Arabnya. Termasuk iya, bahasa Arab yang fasih. Tinggi ilmu bahasanya. Namun hafalannya berubah dan terkadang dia melakukan tadlis. Barakallahu fikum. Qala sami'tu Qabisah Ibnu Jabir. Qabisah Ibnu Jabir Ibni Wahbin. Ibni Malik. Qabisah bin Jabir Ibni Wahab Ibni Malik. Al-Asadi Abu Al-Ala Al-Kufi. Al-Asadi Abu Al-Ala Al-Kufi. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Qala sami'tu Umar annahu qala man la yarhamu la yurham. Orang yang tidak bisa menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Man la yughfaru wala yughfaru man la yaghfiru. Tidak akan diampuni orang yang tidak mau mengampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu. Tidak akan dimaafkan orang yang tidak mau memaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak akan dijaga orang yang tidak mau menjaga. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah innar rahmata wal maghfirata bainan nasi min asbabi rahmatillahi wa maghfiratihi bainahum. Barakallahu fikum. Bahwasannya sikap menyayangi, sikap mengampuni sesama manusia itu adalah sebab rahmat Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka semua. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka Anda harus belajar bagaimana mengasihi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana nanti akan ada pembahasan pada bab berikutnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya kalian bisa menyayangi orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan bisa menyayangi kalian. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini adalah fihi hasun alar rahmah wal maghfirah wal afwi tayyib wattiqa'un nafsi an maharimillah Di dalam hadis ini terdapat anjuran bagi kita untuk menyayangi, untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk bisa menjaga diri dari keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Karena itu semua barakallahu fikum kembalinya kepada kita juga. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun kaitan dengan bab barakallahu fikum di sini adalah yaitu dianjurkan bagi para orang tua untuk bisa menyayangi barakallahu fikum ya orang-orang yang jauh lebih muda daripada dia atau anak-anak kecil barakallahu fikum atau anak-anaknya sendiri. Baik. Ya, karena ketika orang tua, ketika seorang ayah, ketika seorang ibu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka mereka pun akan mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Namun sebaliknya ketika orang tua barakallahu fikum tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, iya barakallahu fikum, dan menampakkannya kepada mereka barakallahu fikum, itu juga akan barakallahu fikum berikan dampak negatif kepada orang tuanya. Dia akan tidak disayangi, tidak dicintai oleh anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga di sini ada nasihat bagi para orang tua, jangan menjadi orang tua yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ya. Terkadang ada tipe-tipe orang tua yang enggak peduli dengan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Mau ngapain dia? Barakallahu fikum. Tayyib, terserah. Ya, yang penting orang tuanya happy. Enggak diganggu, enggak diusik. Barakallahu fikum, kesenangan dan kehobian dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada orang tua yang senang kumpul dengan teman-temannya, barakallahu fikum, dalam keadaan ya. Dia meninggalkan anaknya. Pagi dia kerja. Gitu ya. Sampai larut malam. Sore baru pulang. Pulang, mandi. Habis itu keluar. Barakallahu fikum, kumpul dengan teman-temannya. Iya. Baik. Jadi anaknya cuma melihat dia hanya di waktu pagi hari. Barakallahu fikum. Baik. Itu pun pagi hari anak-anaknya ketika ingin mendekat dengan dia, barakallahu fikum. Iya. Dia mengatakan, "Sana, sana, sana." Iya, mandi, mandi, mandi, mandi. Iya. Barakallahu. Baik. Bapak mau kerja. Ya. Sarapan. Barakallahu fikum. Padahal anaknya sudah kangen gitu ya, seharian baru lihat wajah ayahnya pagi hari, pengen manja-manja, barakallahu fikum. Disuruh pergi sama bapaknya. Risih. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia sibuk dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum, dia sibuk dengan hobinya. Iya. Ada yang hobinya mancing, barakallahu fikum. Ya, jadi ya itu waktu kosongnya, waktu luangnya dia gunakan untuk mancing. Iya. Tidak dia jadikan kesempatan, barakallahu fikum, untuk membagi kasih sayangnya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, barakallahu fikum. Baik. Padahal barakallahu fikum, ya mereka sangat-sangat butuh dengan perhatian. Iya. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kita mengingatkan para orang tua yang seperti ini, barakallahu fikum. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Orang tua yang tidak punya kasih sayang kepada anak-anaknya, ingat, dia tidak akan disayangi oleh anak-anaknya. Lihat nanti ketika dia sudah tua. Ya, ketika dia sangat butuh dengan barakallahu fikum bantuan anak-anaknya, anak-anaknya sudah kecewa. Ya. Bapak dulu waktu kita masih kecil seenaknya kita ditinggal. Sibuk dengan urusannya sendiri. Barakallahu. Ketika tua butuh bantuan anaknya juga dicuekin. Barakallahu fikum, masukkan panti jompo saja. Barakallahu fikum, enggak mau ngurus bapaknya. Kenapa? Karena mereka masih kecil, barakallahu fikum, sudah terlukai hati mereka. Iya. Iya, sehingga buat para orang tua, barakallahu fikum, ya, hendaknya Anda berupaya untuk memberikan kasih sayang Anda, berikan sebagian waktu Anda untuk barakallahu fikum. Iya. Menyayangi mereka, barakallahu fikum, dan memperhatikan mereka, barakallahu fikum. Tayyib, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Kasih setiap orang-orang yang memiliki hak, haknya. Barakallahu fikum, pekerjaan Anda, kasih waktunya, teman Anda, kasih waktunya, keluarga juga kasih waktunya, barakallahu fikum. Tayyib, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wassalam, sa'atan sa'atan ya hamdalah, iya, sesaat sesaat wahai hamdalah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan faedah yang terakhir dari hadis ini, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil adalah tayyib, iya, annaka tu'amilu bimu'amalatika ghairaka. Annaka tu'amilu bimu'amalatika ghairaka. bahwasanya Anda akan disikapi sesuai dengan sikap Anda kepada orang lain. Ya. Kalau Anda bersikap egois, jangan salahkan kalau ada orang lain yang juga bersikap egois kepada Anda. Kalau Anda tidak mampu untuk menyayangi, jangan salahkan kalau Anda tidak disayangi. Kalau Anda tidak mau memaafkan, jangan salahkan kalau orang lain tidak mau memaafkan Anda. Kalau Anda menakali orang lain, jangan salahkan kalau Anda juga dinakalin oleh orang yang lain. Barakallahu fikum. Iya. Itu merupakan sunnatullah barakallahu fikum. Bahwasanya kita akan disikapi sesuai dengan sikap kita. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan merasa nyaman dengan sikap-sikap kita yang egois atau seenaknya. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. SMG. Apa itu? Semau gue. Iya, barakallahu fikum. Dia enggak peduli tindakannya tadi barakallahu fikum apakah menyakiti orang lain atau mengganggu orang lain atau menzalimi orang lain barakallahu fikum, dia enggak peduli. Tayyib. Yang penting pokoknya saya seperti ini. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Maka jangan salahkan kalau orang lain juga bersikap kepada Anda dengan pokoknya. Mungkin bukan orang yang Anda zalimi, tapi orang lain yang posisinya jauh di atas Anda. Itu mesti barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan Ibnu Taimiyah. Iya. Seseorang yang barakallahu fikum, iya, dia menzalimi orang yang di bawahnya atau dia merasa sombong dengan orang yang di bawahnya, dia akan dizalimi dan dia akan dihinakan oleh orang yang ada di atasnya. Barakallahu fikum. Itu hukum Allah. Iya. Sehingga barakallahu fikum, tayyib, sikap orang kepada kita itu adalah cermin sikap kita kepada orang. Jadi jangan ngalahkan orang dulu. Iya. Ngapa ya si fulan itu kok sama saya kayak sentimen sekali. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Cemberut. Dikasih salam, melengos, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Jangan seuzon dulu kepada orang lain, tapi seuzon dulu kepada diri Anda. Barakallahu fikum, ya. Baik. Jangan dulu barakallahu fikum menyalahkan orang lain, tapi salahkan dulu diri Anda. Ya. Barakallahu fikum. Karena orang lain akan menyikapi kita sebagaimana sikap kita kepada orang orang lain barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini barakallahu fikum. Baik, ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, bagian manakah yang bid'ah pada khurujnya jamaah tabligh? Apakah kelilingnya mereka di kampung-kampung mengajak orang sholat di masjid dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan atau yang mananya? Gitu ya. Kan baik semua ngajak orang sholat gitu ya. Ngajak orang dengarkan pembacaan kitab Fadailul A'mal, karyanya siapa? Karyanya siapa? Fadailul A'mal. Hah? Karyanya siapa? Abu Zakaria atau Zakaria? Zakaria Al-Kandahlawi, gitu ya. Barakallahu fikum. Kan bagus itu. Ya, mana bid'ahnya? Barakallahu fikum. Bid'ahnya barakallahu fikum. Iya. Tayyib, mereka menjadikan itu sebagai sebuah prinsip dalam dakwah mereka. Bid'ahnya ketika mereka membatasi khuruj, iya, barakallahu fikum, 3 hari, tayyib, 1 minggu, atau 1 bulan, barakallahu fikum, tayyib. Dan mereka menjadikannya itu sebuah keutamaan yang besar. Gitu ya, barakallahu fikum, tayyib. Belum lagi barakallahu fikum, apa yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, adalah di antaranya perkara-perkara yang barakallahu fikum, tayyib, menyelisihi sunnah, barakallahu fikum. Iya. Seperti amalan-amalan zikir yang mereka sampaikan, barakallahu fikum, itu menggunakan hadis-hadis yang lemah. Demikian juga barakallahu fikum, kitab Fadha'ul A'mal yang mereka jadikan rujukan inti mereka dipenuhi dengan hadis-hadis yang palsu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Terlebih lagi barakallahu fikum, ya di kalangan mereka banyak bohongnya. Iya. Ini cerita dari teman polisi Tuban. Jadi dia diminta untuk kepolisian untuk mengawasi jalannya apa namanya mereka itu, kalau namanya pertemuan itu ngasih bayan, ya bayan kedatangan dari jauhlah Pakistan, gitu ya, kedatangan dari jauhlah Pakistan atau India, barakallah, untuk memberikan bayan muhadharah kalau istilahnya kita, barakallahu fikum, tayyib. Alhamdulillah teman kita yang polisi ini agak sedikit paham. Iya. Ditanya itu orang Pakistannya, barakallahu fikum. Pakai bahasa Arab. Iya. Araftum kitab al-Jurumiyah? Iya, enggak tahu kitab al-Jurumiyah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian penerjemahnya juga ditanya, "Pak, bisa bahasa Arab, Pak?" "Enggak bisa." Gitu ya, barakallahu. Namun ketika sang barakallahu fikum ya jauhlah dari Pakistan tadi menyampaikan muhadharahnya di hadapan para jauhlah Indonesia, ya yang bilang enggak bisa bahasa Arab tadi lancar. Wah, barakallahu fikum, ya seolah dia pandai menerjemahkannya. Kata Pak Polisi, bohong semua itu, Ustaz. Iya. Padahal dia enggak ngerti bahasa Arab, tapi ya seperti itu, seolah-olah dia paham apa yang dibicarakan oleh barakallahu fikum mereka. Itu mereka. Barakallahu fikum, ya. Belum lagi barakallahu fikum, sekian banyak masyakil yang ditimbulkan oleh dakwah mereka ini, sehingga pada sebagian daerah pemerintah setempat memberikan larangan secara resmi bagi orang-orang jemaah tabligh untuk menggunakan fasilitas masjid-masjid. Gitu ya. Barakallahu fikum. Karena tadi dakwah mereka barakallahu fikum tidak dibangun di atas basirah, tapi hanya semangat belaka, barakallahu fikum, tanpa diiringi dengan bimbingan ilmu syar'i. Baik. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan bahwa Imam Al-Albani rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang autodidak dalam belajar karena menghasilkan menghabiskan hari-harinya di perpustakaan. Jadi tidak bisa diambil ilmu dari orang yang autodidak, barakallahu fikum. Kata siapa? Iya. Kalau Anda baca dalam biografi beliau, beliau memiliki beberapa orang guru. Barakallahu fikum, ya. Dalam ilmu nahunya, dalam ilmu hadisnya, dalam qiraahnya, dalam nahunya, ada guru-guru beliau. Namun setelah itu barakallahu fikum, setelah beliau mendapatkan dasar-dasar keilmuan, iya, beliau mengembangkan ilmunya tadi, langsung beliau fokus di maktabah. Mohon ya. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum sangat kelihatan pesat perkembangan ilmu beliau, karena tadi barakallahu fikum beliau menghabiskan kebanyakan sisa-sisa dari waktu beliau barakallahu fikum di dalam maktabah. Baik. Sangat betah kalau sudah masuk maktabah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak benar kalau dikatakan secara mutlak beliau belajarnya secara otodidak, totalitas, tidak. Beliau punya beberapa orang guru dalam dasar-dasar ilmu barakallahu fikum, namun setelah itu baru beliau mengembangkan. Lebih banyak barakallahu fikum waktunya dihabiskan di maktabah perpustakaan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Untuk biografi beliau ya silakan dibaca barakallahu fikum ya. Karena waktunya enggak memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan biografi beliau barakallahu fikum. Padanya terdapat begitu banyak ibrah dan juga membantu kita untuk meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu barakallahu fikum. Bagaimana perjuangan beliau dalam belajar ilmu syar'i. Dan terakhir ada salam dari Ramadan Medan dan Muhammad Arif untuk seluruh penduduk Al-Bayyinah. Alaika wa salam. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا واعتدلوا الله أكبر